الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا, فإن شاء الله pada pagi hari ini akan kita lanjutkan pelajaran tajwid yang mungkin pertemuan ini masih kurang lebih ada 9 kali pertemuan. Maka dari itu ana ingin minta pendapat dari antum, ingin dilanjutkan ke pembahasan ahkam tajwid seperti pembahasan hukum nun sukun, mim sukun, mat, bacaan-bacaan panjang, atau ingin praktek. Praktek di sini ada dua, imam majidkan juz 1, 6, atau membaca tahsin. Nah, kalau tahsin yakni kita membaca beberapa surat dari Al-Quran dengan menerapkan kaidah-kaidah tajwid. Nah, jadi nanti dalam tahsin ana minta ya dari antum misalkan ditunjuk membaca, nah, supaya kelihatan. Nah, jadi kita mempelajari sifatul huruf demikian pula makhrajnya, itu ada asarnya, ya, membekas, ya. Bukan cuma sekedar teori, tapi dalam praktek bacaan Al-Quran juga tepat. Ya. Ini dua tawaran. Mau dilanjutkan ke ahkam tajwid, nah, atau langsung ke tahsin. Nah. Antum? Nah. Tajwid. Ahkam berarti. Masuk ahkam. Nah. Ya. Kalau masuk ahkam, ya dalam waktu 9 hari ini insyaallah masih bisa. Nah, mungkin tahsin kita gunakan beberapa hari terakhir. Nah, ya. Beberapa hari terakhir. Jadi mungkin untuk ahkam ini mungkin sistemnya agak cepat ya. Karena banyak ya ahkam tajwid. Lumayan. Hukum nun sukun, mim sukun, ra, alif lam, lafzul jalalah, ya hukum mat, ya. Dan hukum bacaan-bacaan khusus. Itu semua pada jilid juz 3 dan juz 4, ya. Juz 3 dan juz 4. Nah, ya mungkin seperti itu ya. Jadi kita gunakan beberapa hari untuk ahkam dan selanjutnya untuk tahsin. Oke ya. Baik. Nah, insyaallah. Zain. Mungkin kita langsung masuk pada antum buka juz 3. Nah. Hukum alif lam at-ta'rif. Nah. Alif lam at-ta'rif. Nah. Yani hukum membaca alif lam. ketika di awal bacaan. Di sini ada dua hukum. Yang pertama alif lam yang dibaca dengan izhar qamari, atau lebih dikenal dalam ilmu bahasa adalah alif lam al-qamariyah. Alif lam al-qamariyah. Kemudian yang kedua adalah alif lam yang dibaca langsung idgham, yakni dimasukkan ke huruf yang kemasukan alif lam tersebut. Alif lam qamariyah seperti al-qamaru. Di sini alif lamnya dibaca dengan jelas, ya. Maka dinamakan dengan izhar qamari. Izhar qamari. Al-qamaru, bukan langsung al-qamaru, tapi al-qamaru. Baca dengan jelas alif lamnya, atau ya. Alif lam dibaca dengan jelas, dinamakan dengan izhar qamari. Itu contoh, satu contoh untuk izhar qamari. Jadi ketika membaca huruf-huruf yang bertemu dengan ya, atau yang kemasukan alif lam dan hurufnya huruf qamariyah, maka dibaca dengan jelas. Dan yang kedua adalah idgham syamsi. Nah, idgham syamsi ini langsung masuk ke hurufnya. Alif lam tidak dibaca. Contohnya asy-syamsu, ya. Contoh untuk ya izhar qamari, ya, seperti tadi al-qamar. Ya, al-qamaru, di sini alif lam dibaca dengan jelas, ya. Tidak langsung dimasukkan ke qaf, tapi dibaca al dulu. Nah, berbeda dengan atau idgham syamsiyah. Asy-syamsu. Jadi bukan al-syamsu tapi asy-syamsu, ya. Ini hukum seputar alif lam. Jadi alif lam di sini ini langsung dimasukkan ke syin, ya. Jadi kita akan ketahui huruf-hurufnya apa saja yang harus dibaca dengan jelas dan apa saja yang harus dibaca dengan idgham. Nah, alif lam pada ini dinamakan alif lam qamariyah, atau huruf-hurufnya huruf-huruf qamariyah yang bertemu dengan alif lam ini. Kalau di sini adalah huruf syamsiyah. Nah, baik. Ini hukum seputar alif lam. Kemudian kita masuk ke al-qamariyah atau alif lam yang qamariyah. Maka hamzah wasal dibaca dengan fathah, ya. Hamzah wasal. Hamzah wasal itu ini, ya. Yang di depan ini dimakan dengan hamzah wasal. Ya. Alif di depan lam atau al itu dimakan dengan hamzah wasal. Bukan hamzah. Beda hamzah wasal sama hamzah qat'i. Kalau hamzah qat'i, ya, seperti ini. Ini hamzah qat'i. Atau seperti ini. Ada ininya, ada seperti mahkota ini, maka hamzah qat'i. Kalau cuma ini, alif, ya. Cuma ini dimakan hamzah wasal. Nah. Fungsinya ketika di tengah bacaan, dia tidak dinamakan hamzah. Dia langsung dibaca dengan wasal. Ya. Contohnya wal qamaru, bukan wa al qamaru, tapi wal qamaru. Ya. Ini kenapa dinamakan dengan hamzah wasal? Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Huruf-huruf izhar qamariyah atau dinamakan dengan huruf qamariyah berjumlah 14 huruf. Berjumlah 14 huruf. 14 huruf. Yang pertama hamzah, bukan alif ya. Hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Ya, ini 14 huruf untuk huruf-huruf qamariyah. Yani apabila alif lam masuk pada huruf-huruf tersebut dibaca dengan jelas. Nah, dibaca dengan jelas. Empat belas huruf ini terkumpul dalam sebuah kalimat. Nah, ya, supaya lebih mudah menghafal, terkumpul dalam kalimat. أبغي حجك وخف عقيمه. Ini 14 huruf. Pertama hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini 14 huruf, huruf-huruf qamariyah. Huruf-huruf qamariyah. Baik. Jadi ketika alif lam masuk atau bertemu dengan huruf-huruf ini dibaca dengan izhar, dibaca dengan jelas. Baik, kita baca contohnya. Sambil membaca contoh, antum menerapkan makharijul huruf yang telah kita pelajari, demikian pula sifatnya. Nah, kita baca mulai dari hamzah. Al-ashhadu. Al-ashhadu. Ini bertemu dengan hamzah. Al-a, ya. Bukan ala, ala. Jadi dibaca dengan al-a, jelas. Al-ashhadu. Al-ashhadu. Al-anharu. Al-anharu. Al-bashiru. Al-bashiru. Bertemu dengan ba. Alif lam bertemu dengan huruf ba. Baca dengan jelas pula. Al-banina. Al-banina. Kemudian bertemu dengan huruf jim. Al-jannati. Al-jannati. Al-jannati. Al-jannati. Sa harus dengan hamas. Ti. Ya. Bukan ti, ya, tapi ti. Ya. Baik. Ulangi. Al-jannati. Al-jannati. Dibaca ta kan? Ya. Ti. Ya, dengan huruf ta. Hamas. Hamas. Bil hamas. Al-jannati. Begini. Al-jinnati. Al-jinnati. Ya. Ya. Ji. Ji. Bukan ci ya. Biji. Ji. Al-jinnati. Al-jinnati. Kemudian dengan bertemu dengan huruf H. Ha. H. Al-halimu. Al-halimu. Al-hamimu. Al-hamimu. Ingat. Ya, pada bacaan alif lam yang bertemu dengan huruf-huruf qomariyah ini tidak boleh dibaca dengan al. Al-hamimu. Seringnya seperti ini. Terseret, ya. Itu kenapa terjadi, ya. Bacaan atau suara ada la. Al-hamimu. Itu karena tidak menyempurnakan sifat pada huruf lam, ya. Kan alif lam, ya. Seperti tadi, ya. Al, coba contohnya al-halimu. Ya. Ini kan lam, ya. Berarti di antara sifatnya huruf lam apa? Dari segi nafas, jahar apa syiddah apa hamas? Jahar. Nah. Jadi kalau tidak keluar nafasnya berarti jahar. Nah. Kemudian dari segi suara, mengalir atau tertahan atau pertengahan? Nah, pertengahan. Ya. Jadi suara huruf lam diselesaikan dulu. Nah. Supaya tidak terjadi pantulan al-halimu. Jadi al-ha, al-ha, ya. Nah. Karena terlalu cepat, ya. Tadi terjadi pantulan, ya, suara huruf lam. Nah. Kita baca al-halimu. Al-halimu. Masih ada yang al, berarti belum tepat. Al-halimu. Al-halimu. Nah. Coba Bu Zafira. Al-halimu. Baik. Nah, betul kan? Al-halimu. Baik. Cep, Isha. Al-halimu. Al-halimu. Al-halimu. Nah, Hasan. Ya, Mas Fadil. Al-halimu. Nah, Hasan. Bu Nokal. Al-halimu. Al-ha. Al-ha. Al-halimu. Al-halimu. Naam. Mana? Al-halimu. Naam. Al-halimu. Al-halimu. Al-halimu. Naam. Al-halimu. Al-halimu. Al-halimu. Baik. Sentam. Berikutnya. Al-hamimu. Al-hamimu. Kemudian bertemu dengan huruf kha. Ini juga dibaca dengan jelas. Al-khalidina. Al-khalidina. Khalidina. Khalidina. Al-khasirina. Al-khasirina. Ri. Ri. Ri. Ro. Ro. Ro. Ri. Ri. Kemudian dengan huruf sin. Dengan shi. Bisa. Al-khasirina. Al-khasirina. Demikian pula pada huruf kha ini. Ya, sering terjadi pantulan al-khasirina. Ya. Ini kurang tepat. Bi al-kha. Al-kha. Selesaikan suara huruf lam. Baru masuk ke huruf kha. Nah. Kita ulangi. Al-khasirina. Al-khasirina. Coba. Abu Nafal. Al-khasirina. Mas Abdul Rahman. Al-khasirina. Abu Zafira. Al-khasirina. Al-khasirina. Al-khasirina. Baik, sen. Nah. Jadi tidak ada suara pantulan le. Al. Ini sering. Ya. Terjadi seperti ini. Maka harus dihilangkan ya suara le. Yang sering terjadi pada tiga huruf ini. Ha, kha, sama ain. Ya, ala. Nah. Kita baca ketika bertemu dengan ain, alif lam, baca dengan jelas pula. Kita baca al-aliyu. Al-aliyu. Al-aliyu. Al-aliyu. Ketika ya bertasydid dinabr, ditekan suaranya. Al-aliyu. Al-aliyu. Bukan aliyu. Aliyu. Ini panjang. Ya. Bacaan aliyu tapi panjang. Tapi aliyu. Ya. Ali. Ditekan. Ketika masuk ke huruf ya. Aliyu. Al-aliyu. Tahu lagi? Al-aliyu. Al-aliyu. Al-alimu. Al-alimu. Nah. Kemudian bertemu dengan huruf ghain. Al-ghafirina. Al-ghafirina. Al-ghalibina. Al-ghalibina. Bukannya huruf fa. Al-fathu. Al-fathu. Al-fawzu. Al-fawzu. Dan huruf qaf. Al-qanitina. Al-qanitina. Al-qanitina. Al-qanitina. Jadi sama-sama al-qanitin ya. Yang pertama huruf ta, yang kedua huruf ta. Jadi ketika membaca ayat nanti harus jelas mana yang dengan huruf ta, mana yang dengan huruf ta. Ya, penting di sini. Nah, itu membedakan antara ta dengan ta yang kasrah. Nah, selanjutkan. Alif lam bertemu dengan huruf kaf. Kita baca al-karimi. Al-karimi. Al-kabiri. Al-kabiri. Kemudian huruf mim. Al-mizani. Al-mizani. Al-mi'adi. Al-mi'adi. Al-mi'adi. Al-mi'adi. Al-waridi. Al-waridi. Bertemu dengan huruf waw. Bukan aw, tapi al. Al-wa'idi. Al-wa'idi. Al-himi. Al-himi. Al-huni. Al-huni. Al-yamini. Al-yamini. Al-yakini. Al-yakini. Ya. Ini kadang terjadi seretan pula. Jadi suara le. Ada. Ya. Tapi harus jelas. Al-ya. Al-ya. Al-ya. Nah. Kita ulangi. Al-yakini. Al-yakini. Nah, ini adalah huruf-huruf qomariyah. Jadi alif lam yang bertemu dengan 14 huruf ini dibaca dengan izhar. Ya, izhar artinya apa? Jelas. Izhar qomari. Nah. Kemudian berikutnya adalah alif lam asy-syamsiyah. Nah. Baliknya. Alif Lam Syamsiyah. Ya. Jadi Alif Lam bertemu dengan huruf-huruf Syamsiyah juga dibaca dengan atau dibaca dengan idgham. Lam ini langsung dimasukkan ke huruf yang dimasuki Alif Lam tersebut. Nah. Hurufnya sama ada 14 huruf. Nah. Ini pula terkumpul dalam sebuah kalimat. Nah, yang lumayan panjang kalimatnya. Nah, nanti kita tuliskan. Namun sebelumnya, ya, kita baca dulu contoh-contohnya. Nah, untuk huruf-huruf syamsiyah, ya, yakni ketika alif lam bertemu dengan huruf-huruf tersebut dibaca dengan idgham, yakni langsung dimasukkan ke huruf tersebut. Nah. Pertama adalah huruf ta. Nah, huruf ta. Jadi alif lam ketika masuk ke huruf ta dibaca dengan idgham. Idgham syamsi. Nah. Kita baca at-tanadi. At-tanadi. Jadi bukan al-tanadi, tapi at-tanadi. At-tanadi. Nah. At-talaqi. At-talaqi. Ini huruf ta. Kemudian huruf ta. As-sulusu. As-sulusu. As-sulusu. As-sulusu. Nah, ketika bommah dimajukan kedua bibirnya. Nah, jangan cuma as-sulusu. Nah, ini berarti kurang tepat. As-sulusu. As-sulusu. U. U. Su. Su. Lu. Lu. Su. Su. Jadi tiga huruf ini maju semua. Nah, ya. Bibirnya ke depan semua. Baik. Demikian pula as-sumunu. As-sumunu. Nah, ini huruf sa. Berikutnya huruf dal, ya. Jadi ketika alif lam bertemu dengan dal baca dengan syamsi, ya. Baca dengan idgham. Bukan al dari, tapi ad. Nah. Ad dari. Ad dari. Da. Da. Da. Da. Di. Di. Du. Du. Bad. Bad. Ad da. Ad da. Bukan ad da, tapi ad da. Pakai huruf da. Ad dari. Ad da'i. Ad da'i. Ad-da'i. Ad-da'i. Nah, berikutnya huruf zal. Az-zunuba. Az-zunuba. Nah, berikutnya huruf ra. Nah, ar-rasulu. Ar-rasulu. Ar-rasulu. Ar-rasulu. Nah, ini juga dibaca dengan alif lam bertemu dengan ro, dibaca dengan idgham. Ar-ro. Ar-ro. Bukan al-ro, tapi ar-ro. Nah, berikutnya huruf bertemu dengan huruf zai. Az-zadi. Az-zadi. Nah, kemudian huruf sin. As-salama. As-salama. Berikutnya huruf shin. Nah. Ash-shamsu. Ash-shamsu. Ash-shamsu. Ash-shamsu. Huruf sad. As-subhu. As-subhu. Berikutnya huruf ba. Ad-dha'ni. Ad-dha'ni. Ad-dha'ni. Ad-dha'ni. Bo. Do. Ya. Do. Do. dengan Ad-Dha'ni. Sifatnya istitalah. Ad-Dha'ni. Jadi suaranya mengalir. Ad-Dha'ni. Ad-Dha'ni. Begini huruf Pa. At-Tayri. At-Tayri. At-Tayri. At-Tayri. Bukan At-Tay, tapi At-Tay. Iya. At-Tayri. At-Tayri. Kemudian huruf Dha. Az-Zalimu. Az-Zalimu. Az-Zalimu. Az-Zalimu. Kemudian huruf Lam. Al-Lamama. Al-Lamama. Al-Lahabi. Al-Lahabi. Berikutnya huruf Nun. An-Nasi. An-Nasi. An-Nari. An-Nari. Jadi ketika alif lam bertemu dengan huruf nun dibaca dengan gunnah, yakni ditahan dua harokat. An, ya. Nah, dibaca dengan gunnah. Baik. Ini adalah huruf syamsiyah, ya. 14 huruf syamsiyah dan 14 huruf qamariyah. Nah. Jadi kita telah mengetahui huruf-huruf apa saja yang ketika alif lam masuk padanya dibaca dengan jelas dan apa saja yang dibaca dengan idgham. Ya. Yang dimasukkan langsung ke huruf-huruf syamsiyah. Baik. Ya. Huruf-huruf syamsiyah terkumpul dalam kalimat ini lumayan agak panjang. Ya. Ini tidak mengapa hanya untuk sekedar pengetahuan. Ini di huruf. Huruf apa ini? Al-Qamariyah. Ini huruf Syamsiyah. Nah. Nama Tifumasil Rahman Tafuz Dithani'am. Sudah lanjutannya. Bukan. Tidak. Tidak. Syarifan. Jadi ini 14 huruf, ya. Ini semuanya 14 huruf. Ya. Dari mana diambilnya? Dari huruf depan depannya. Pertama ini satu, po, rib, kemudian fa, summa, dua, kemudian huruf sot, tiga, sil, kemudian huruf kro, berapa? Empat. Kemudian sa lima. Kemudian bo enam. Kemudian za tujuh. Kemudian nun delapan. Kemudian dal sembilan. Kemudian su'a sin ya sin sepuluh. Kemudian nun bo belas. Zai Rushin ya 11 ini 13 kemudian lam 14 ya. Jadi huruf depan-depannya tib summa til rahman sahuz difzani'an da'su adhannim zur syarifan lil karam. Nah, ini 14 huruf ya, yang terkumpul dalam kalimat seperti ini. Berapa ukipan yang tadi? Yang? Sama-sama 14. Karena Arabnya seperti ini, orang Arab. Itu mempermudah kan? Yang mempermudah aja. Ini mungkin diambil dari syair-syair mereka. Yang di itu ada artinya ya? Ada. Ini kalau di atasnya itu yang komari? Ada. Jadi semua ucapan Arab ada artinya. Yang mana? Yang ini. Anak kira seperti baju di toko. Nah itu nggak ada artinya. Itu. Nah. Ini ada artinya. Abagi hajjaka, ya tuntutlah hajimu dan takutlah akibatnya. Akibat ketika meninggalkan haji. Nah. Soalnya. Berbuat baiklah, kemudian berhubunglah silaturahim. Engkau akan mencapai sebuah kenikmatan. Tinggalkanlah perangai su'udzon dan ziarahilah orang-orang yang mulia. Engkau akan mendapat kemuliaan. Zur syarifan lil karam. Baik. Ya. Jadi baik. Nah, kita juga di sini. Wallahu a'lam bishawab. Di murojaah ya. Latihan-latihan huruf-huruf kamariah tersebut. Laktasi di hadal miqdar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.